Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah a'azani wa a'azakumullah, pada kesempatan malam-malam bulan yang mulia ini, insyaallah setiap malam Senin kita akan membaca tentang adab-adab seorang pembawa Al-Quran, baik adab yang terkait dengan pembaca Al-Quran maupun adab-adab membaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran yang ini terkait dengan manusianya, orangnya. Adapun membaca Al-Quran terkait dengan tata cara adab dalam membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui bahwasannya Al-Quran yang mulia Allah turunkan pada bulan yang mulia ini. Dan begitu pula apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihissalam, beliau bertadarus Al-Qur'an di bulan yang mulia ini. Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dipoles dan tidak ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Allah berfirman lalu disampaikan oleh Jibril alaihissalam sesuai dengan apa yang beliau dengar, lalu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada para sahabatnya dan hingga saat ini. Berbeda halnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu Allah. Tetapi bahasanya adalah bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita akan membaca secara singkat daripada adab-adab yang mengenai pembawa Al-Quran. Ikhwati fillah a'azani wa a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada umat ini dengan agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai, dan dengan diutusnya seorang nabi dan rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah khairul anam, sebaik-baiknya manusia, sempurnanya akhlak beliau, dikenal sebelum diutusnya sebagai seorang nabi dan rasul dan setelah diutusnya sebagai seorang nabi dan rasul. Dan mulianya beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan kitab yang sempurna, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, kitab yang tidak akan pernah bisa dirubah oleh seorang pun sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, Allah berikan kitab itu yaitu Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang di dalam Al-Quran adanya khabar orang-orang yang awalin, orang-orang yang pertama, dan orang-orang akhirin yang terakhir, yaitu orang-orang yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum sebelum kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kaum yang diceritakan di dalam Al-Qur'an adalah terkait dengan keadaan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Dan di dalamnya pula adanya nasihat, contoh-contoh dan adab, permisalan-permisalan dan hukum, dan juga di dalamnya ada hujjah yang qati'ah, yang zahirah, yang menunjukkan tentang wahdah niat, yaitu keesaan Allah subhanahu wa ta'ala ditunjukkan di dalam Al-Quran. Ya, menjelaskan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah beritakan di dalam Al-Quran. Dan selain itu, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalamnya pula adanya ancaman bagi orang-orang yang menentang, menentang Al-Quran, dan juga diceritakan tentang kesesatan orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang berlipat gandanya pahala di dalam membaca Al-Quran, dan perintah untuk terus-menerus beradab di dalam membaca Al-Quran dengan ya, kita mengorbankan, meluangkan waktu untuk membacanya, dan ini merupakan sebuah kemuliaan, ya, memuliakan Al-Quran. Khawati fil a'azani wa a'azakumullah, kita langsungkan adab yang pertama atau bab yang pertama adalah tentang sisi keutamaan membaca Al-Quran dan yang membawa Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, innal ladhina yatsluna kitaballah وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Sesungguhnya orang-orang yang yatslun, yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu membaca Al-Quran bukan hanya sekedar lafaz saja, tetapi dia membaca dengan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Iya. Nah, dia membacanya secara lafaz dan juga dia membacanya secara makna. Dan membaca Al-Quran secara makna itu asyraf, lebih mulia dibandingkan hanya sekedar membaca secara lafaz. Iya. Berbeda seorang yang membaca Al-Quran secara lafaz, maka kandungan-kandungan Al-Quran dia tidak pahami, dilewatkan begitu saja. Tetapi seorang yang membaca Al-Quran dengan lafaz dan makna, iya, mentadabburi, memahami, sehingga tidak sadar ketika dia membaca Al-Quran tersebut, dia meneteskan air mata mengingat dosa yang banyak, ya, dia lakukan. Naam, ketika membaca ancaman, ayat-ayat ancaman Allah tentang orang-orang yang menentang, maka dia berlindung kepada Allah. Dan ketika dia membaca ayat-ayat sebagai janji Allah terhadap orang-orang yang menunaikan perintah Allah dengan surganya, maka dia berdoa berharap untuk menjadi ahlu surga. Berbeda halnya orang yang hanya membaca secara lafaz, dia enggak paham, tidak mengerti. Maka at-tilawatu bil makna asraf, membaca Al-Quran secara makna itu lebih mulia dibandingkan hanya membaca secara lafaz. Naam. Dan orang yang membaca Al-Quran adalah orang-orang yang mereka memiliki kemuliaan dan pujian di dunia dan di akhirat, karena mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Haq yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah berfirman, innal ladhina yatsluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dengan lafaz dan makna. Wa qamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menegakkan salat dan meninfakkan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka secara sirran wa alaniyah, secara bersembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lam tabur, yang di mana mereka mengharapkan ya perdagangan ya jual beli yang tidak akan merugi. Ya, mereka infakkan harta mereka dan setelah itu mereka mengharapkan keuntungan yang besar dari apa yang mereka keluarkan dari harta tersebut. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah sempurnakan bagi mereka pahala-pahala mereka dan Allah tambah kepada mereka dari keutamaannya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan adalah zat yang Maha Bersyukur. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang sisi keutamaan membaca Al-Quran dan orang yang membawa Al-Quran telah diriwayatkan kepada kami dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Ya, bukannya mempelajari ilmu-ilmu dunia, tetapi sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Dan keutamaan sisi yang lainnya dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam dari sahabat Sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'a safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an yatata'ta fihi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membaca Al-Quran, dia pandai membaca Al-Quran, ya, maka dia bersama malaikat yang mulia yang mencatat. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan yatata'ta, ya, yatata'ta, ya, terbata-bata ketika membaca Al-Quran, wa huwa syakun alaih, dan dia sulit untuk membacanya karena belum lancar dia membaca Al-Quran, tetap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya lahu ajran, dua pahala. Ini menunjukkan tentang fadilah membaca Al-Quran. Dengan susah payah dia membaca Al-Quran, berusaha untuk bisa membaca Al-Quran, maka Allah ya menilai usahanya dengan memberikan pahala kepadanya. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Kata Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ya dia datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, sang pemberi syafaat terhadap orang-orang yang membacanya. Ya, bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Dan ini merupakan fadilah, keutamaan bagi seorang yang membaca Al-Quran. Hadis yang berikutnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fi itsnain, rajulun atahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ata al-lail ana al-lail wa ana an-nahar, warajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hasad, tidak ada rasa hasad iri kecuali terhadap dua orang ini. Yang pertama yaitu kepada seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Allah berikan kepada dia bisa membaca Al-Quran. Lalu orang tersebut dia membacanya siang malam, ya, membaca Al-Quran. Maka hasadlah kepada laki-laki ini, irilah kepada laki-laki ini. Dan yang kedua adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta, lalu harta tersebut dia infakkan, ya, dia sodakohkan, bukan dia simpan, dia tumpuk, ya, tetapi dia keluarkan, dia infakkan harta tersebut. Anna al-laili wa ana an-nahar, siang malam dia keluarkan. Maka irilah kepada dua orang ini, seorang laki-laki yang Allah berikan pada dia ya Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, lalu dibacanya siang malam, iri kepada dia. 6. Ini menunjukkan tentang keutamaan ya fadilah membaca Al-Quran. 6. Ya, karena Rasulullah SAW menyatakan ya, 6. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang ini, di antaranya adalah orang yang membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan yang lainnya tentang seorang yang membaca Al-Quran dan pembawa Al-Quran adalah hadis dari sahabat Mu'ad bin Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, dawuhu ahsanu min dawil syamsi fi buyuti dunya, fama dhannukum billadhi amila bihadha, rawahu Abu Daud. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, maka akan dikenakan kepada kedua orang tuanya ya mahkota pada hari kiamat. Allah akan pakaikan mahkota untuk kedua orang tuanya. Ya, cahayanya itu lebih baik dibandingkan cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah di dunia. Cahaya mahkota tersebut dia akan memancar ya, pancaran tersebut lebih baik dibandingkan cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah di dunia. Fama dhannukum billadzi amila bihadza? Maka bagaimana pendapat kalian dengan orang yang mengamalkan Al-Qur'an ini? 6. Ini menunjukkan tentang kemuliaan orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, bab tentang keutamaan, keunggulan, kelebihan membaca Al-Qur'an dan seorang pembaca Al-Qur'an dibandingkan yang lainnya. Hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, rawahu Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum, ya, jadikanlah imam pada satu kaum, aqra'uhum li kitabillah, ya, yang dimana dia adalah seorang pembaca Al-Qur'an. 6. Ini menunjukkan tentang keutamaan, keunggulan seorang pembaca Al-Qur'an, maka dia di kaumnya akan dijadikan seorang imam, yaitu imam salat. 6. Hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an qala, kana al-qura ashabu majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi quhulan kanu aw syabanan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dulu para qura, para pembaca Al-Qur'an, ya, teman duduknya Umar bin Khattab, seorang khalifah, ya, dan yang diajak musyawarah dalam permasalahan-permasalahan, ya, qura tersebut, pembaca Al-Qur'an tersebut, kuhulan, mereka yang telah berumur, ya, 6 lebih daripada 30 tahun sampai 40 tahun, au syabanan, atau yang, ya, mereka masih muda. Ini menunjukkan bahwasannya keutamaan, keunggulan seorang pembaca Al-Qur'an menjadi teman duduknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 6. Kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa'lam annal madhhaba as-sahihu al-mukhtar. Ketahuilah bahwasanya mazhab yang sahih, yang terpilih, alladhi 'alaihi may ya'tamidu 'alaihi, yang di mana yang diyakini tentang pendapat tersebut, annal ulama'a, bahwasanya ulama, anna qira'atul Qur'an afdalu min at-tasbih wa tahlil wa ghairihima min al-adhkar, bahwasanya membaca Al-Qur'an itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan membaca tasbih, membaca tahlil dan selain keduanya daripada zikir-zikir. Dan ini jelas, ya, dalil-dalil yang menunjukkan hal demikian. Dikuatkan pula, ya, oleh para ulama bahwasanya al-qiraatul Qur'an afdal min tasbih wa tahlil wa sa'iril adhkar, illa, kecuali fil mawadhi allati warada syara' bil adhkaru fiha, kecuali pada tempat-tempat yang di sana disyariatkannya berzikir pada tempat tersebut. Dan juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qiraatul Qur'an afdal min adh-dzikir, ya, membaca Al-Qur'an itu lebih utama dibandingkan zikir. Wadzikru afdalu minad du'a, berzikir itu, ya, lebih afdal daripada berdoa. Hadza min haitsun nadhar, dan ini dilihat dari beberapa sisi. Li kulli minhuma mujarradan, dan setiap masing-masingnya ini ada tempatnya. 6. Ini juga menunjukkan tentang keunggulan yang membaca Al-Qur'an. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Kita nanti lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.